الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة في الله sebelum kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar tanbih diharapkan kepada para ikhwan ta'awun dalam hal menjaga al-aulad, anak-anak pada saat mereka mengerjakan salat al-jamaah. Hampir dari setiap salat lima waktu yang kita kerjakan, berkumpulnya anak-anak di belakang semakin menambah ribut, tashwish. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, diharapkan kepada para mudarris, musyrif, ta'awun, agar setiap anak-anak yang belum pandai salat untuk ditempatkan di saf, di depan saf yang pertama, sejajar dengan imam, agar kemudian lebih mudah untuk mengawasi mereka, setiap yang ada di belakangnya mengawasi anak-anak yang ada di depannya. Demikian pula mudah untuk mengontrol siapa di antara mereka yang masih juga ribut untuk diberi pelajaran. Maka ini diharapkan bagi para ikhwan sebelum sholat melihat anak-anak yang mungkin mereka masih di belakang atau di teras masjid untuk menyuruh mereka masuk sebelum ditegakkannya sholatul jamaah. Demikian pula halnya pada saat selesai sholat, agar mereka tetap duduk, membiasakan tidak langsung keluar, membiasakan mereka duduk sejenak dan mengajarkan mereka berzikir. Maka ini ma'asyara al-ikhwa rahimakumullah menjadi tanggung jawab kita bersama demi untuk menjaga kekhusyuan kita ketika sholat. Maka ini semoga menjadi perhatian bagi setiap ikhwan, orang tua yang membawa anaknya ke masjid, agar langsung menempatkan anak tersebut di depan. Apakah di depannya sehingga dia lebih mudah untuk mengawasi. Dan ini insyaallah ta'ala lebih maslahat. Kemudian kita melanjutkan ke pembahasan Al-Fiqhul Muyassar, di mana kita masih menjelaskan bab yang ke-13 yang menerangkan tentang salat al-istisqa. Dan kita masuki permasalahan yang ke-5, ikhwan. Baik. Permasalahan yang ke-6. Berkata al-muallifu hafizahullah ta'ala, al-mas'alatu as-sadisah, as-sunan allati yanbaghi fi'luha fiha. Amalan-amalan sunnah yang sepantasnya dikerjakan dalam pelaksanaan salat al-istisqa. Yang pertama, ayyukthira minad du'a al-ma'thur 'anil nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi dzalik. Hendaknya dia memperbanyak doa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hal ini. Wa yastaqbilu qiblata fi akhirid du'a. Dan dia menghadap kiblat pada akhir doa. Wa yuhawwilu rida'ah. Lalu kemudian dia merubah selendangnya. Fayaj'alu al-yamina 'ala al-shimal wa al-shimala 'ala al-yamin. Lalu dia menjadikan bahagian kanan selendang ke sebelah kirinya. Bahagian kiri ke sebelah kanan. Apabila seorang memakai selendang, misalnya dia meletakkan di punggungnya, atau dia memakai syal, ya, maka dia merubah posisinya. Yang kanan menjadi sebelah kiri, yang kiri menjadi sebelah kanan. Wa kadzalika ma syabaha ar-ridaa' kal 'aba'ati wa nahwiha. Demikian pula yang menyerupai ar-ridaa' seperti aba'ah. Aba'ah yaitu pakaian luar yang biasa dikenakan oleh para masyayikh atau para imam-imam masjid di Arab Saudi. Ya, seorang memakai jubah kemudian biasanya ada yang dia kenakan. Itu aba'ah. Maka itu pada saat dia memakainya, maka dia membaliknya. Sebelah kanan menjadi sebelah kiri, yang sebelah kiri menjadi sebelah kanan. Wa nahwiha, dan yang semisalnya. Faqad thabata anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam hawwala ila an-nasi dhahrah. Telah sahih bahwa Nabi sallallahu alaihi wa sallam mengarahkan kepada manusia punggungnya, yakni beliau membelakangi kaum muslimin. Pada saat beliau berdoa, wastaqbal al-qiblah. Lalu kemudian beliau menghadap kiblat. Thumma hawwala rida'ah. Kemudian beliau membalik, merubah posisi selendangnya. Dan ini dilakukan pada saat pelaksanaan salat al-istisqa. Bukan pada saat khutbah Jumat. Adapun pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbah Jumat, maka beliau hanya mengangkat tangannya, dan tidak diriwayatkan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam menghadap ke kiblat membelakangi kaum muslimin. Namun pada saat pelaksanaan salat al-istisqa, maka hal ini yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qila, ada yang mengatakan al-hikmatu min tahwil ar-ridaa' at-tafa'ul bi tahwil al-hal 'amma 'alayhi. Bahwa hikmah mengapa selendang itu dibalik, selendang atau yang semisalnya itu dibalik, dirubah posisinya, adalah harapan. Jadi seorang mengharap agar kemudian kondisi yang apa yang mereka hadapi itu berubah dari kondisi kering menjadi basah, kondisi tidak turunnya hujan berubah menjadi dicurahkannya air hujan kepada mereka, dari azab menjadi nikmat. Maka itu hikmah mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merubah posisi selendang. Yang kedua, yusannu ay yakhruja ila salatil istisqa jami'ul muslimin. Disunnahkan agar kemudian keluar menuju salatul istisqa seluruh kaum muslimin, hatta nisa wasibyan. Bahkan para wanita dan anak-anak pun hendaknya mereka keluar. Yang ketiga, yusannul khuruju ilaiha bi khudu'in. Dianjurkan keluar menuju salatul istisqa dengan merendahkan diri, wa khusyu'in, dengan khusyu' wa tadhallul, menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faqad kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam lil istisqa mutadhallilan mutawadhi'an mutakhashshi'an mutadharri'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar untuk melaksanakan salatul istisqa dalam keadaan beliau menghinakan dirinya, merendahkan dirinya, khusyuk, tenang, yakni tidak hiruk pikuk, tidak dalam keadaan gembira, tidak dalam keadaan tertawa, namun dengan tenang, ya, penuh harap, seperti seorang yang terkena musibah, dia menampakkan sangat butuhnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala akan pertolongannya, sebab Allah Azza wa Jal yang maha kuasa untuk merubah kondisi kaum muslimin. Yang keempat, yusannu 'inda nuzulil matari ay yaqifa fi awwalihi liyusibahu minhu. Disunnahkan pula pada saat turunnya hujan agar dia berdiri pada awal turunnya hujan tersebut agar kemudian air hujan itu menimpanya. Wa yaqulu, lalu dia mengatakan, Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, turunkanlah hujan yang memberi manfaat. Was-sayyibu al-munharimu al-munhamirul mutadaffiq. Yang dimaksud as-sayyib yaitu hujan deras. Yang bermanfaat, nafi'an. Wa yaqulu, dan dia mengatakan, mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Telah diturunkan pada kami hujan, dan ini semua dengan keutamaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, wa idza kathara al-matar wa khifa min ad-darar yusannu an yaqul. Apabila telah melimpah air hujan dan dikhawatirkan menimpa kemudaratan pada mereka, maka dianjurkan seorang mengucapkan, Allahumma hawalaina la wala alaina, Allahumma ala al-dhirabi wal akami wa butuni al-awdiyah wa madabit asy-syajar. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan kepada kami. Yani tidak mendatangkan kemudaratan kepada kami. Ya Allah, turunkanlah hujan itu ke az-zirab, ke bukit-bukit, wal akam, ke tempat-tempat, daerah-daerah yang berbatu, wa butunil awdiyah, lembah-lembah, wa manabit asy-syajar, tempat-tempat tumbuhnya pepohonan. Ini apabila hujan sudah demikian banyak yang melimpah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa tersebut setelah selama sepekan hujan tidak berhenti, setelah beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diturunkan air hujan, maka beliau berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina, agar kemudian air hujan tersebut tidak diturunkan ke tengah-tengah mereka, namun di sekitarnya, di bukit-bukit, di daerah-daerah yang memerlukan air, di lembah-lembah yang menampung air, di tempat-tempat tumbuhnya pepohonan, agar kemudian menjadi subur dan terpelihara. Maka ini diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, alhamdulillah, kita telah menyelesaikan pembahasan salat al-istisqa. Dan dengan demikian kita tawakuf terlebih dahulu dalam melanjutkan kajian kita dari Al-Fiqhul Muyassar. sebab di bulan Ramadan insyaallah taala ba'da zuhur akan diisi oleh Ustaz Abdul Fattah hafizahullahu taala. Insyaallah taala kita lanjutkan setelah Ramadan. Sampai di sini wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.